بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لسبيل الهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بالقدم والبقاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعروف بالسخاء والوفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل من بالأرض والسماء وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, taufik dan inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ishrun minal hikamil adzaiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-20 dari al-hikam, berkata Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatum pala takfur. Arti terjemah dari hikmah yang ke-20 adalah tidak menghendaki keinginan orang yang tekun beribadah bahwa berhenti dia ketika dibukakan baginya, melainkan menyeru akan dia oleh suara-suara hakikat. Bermula yang kamu tuntut itu ada di depan engkau. Dan tidaklah bernampak bagi seorang ahli ibadah oleh zahir-zahir ini alam, melainkan menyeru akan dia oleh hakikat-hakikat ini alam, hanyasanya kami ini merupakan cobaan, maka janganlah kamu tergoda dengan cobaan itu. Nah, para muhibbin, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-20. Kana abdun bil amsi syaridan an siratillahi ta'ala mu'ridan an kalamihi wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam munghamisan bi bihari syahawatihi wa ahwaihi summa adrakathu hidayatullah subhanah basharahallahu sadrahu lil islam wa ta'allama ahkamah thumma jatahada bi ta'atillah bi ada'i fara'idihi wa jitinabi nawahih wa iktharin nawafil minas salah wa siyam wa sadaqah Fatala zaman ala dzalikal hal kana syaitan yugrihi min qablu bil fawahis wal munkarat bal an yuwaswisu ilaihi qailan ala tara kaifa asbahta al an anta min khairati ibadillahis salihin tata'allamu ahkamahu wa tu'addi fara'idahu wa tajtanibu nawahiyahu wa tuqsiru an-nawafil wa tashabul ulama qad asbahta min awliya'illahil muqarrabin. Fa'idha rakana ila hadhal waswas wa tasharraba hadhal iha ila al-yakin min nafsihi ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqa. Nah, ini adalah keterangan sekaligus contoh dari hikmah yang ke-20 tadi. Di dalam hikmah yang ke-20 itu terdapat dua bagian. Bagian yang pertama, ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifalaha illa wanadat huwatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak. Sedangkan bagian kedua yang selanjutnya adalah seorang hamba yang dulunya hamba ini lari, menyimpang dari jalan Allah, berpaling dari kalam Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba ini tenggelam dalam lautan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi seorang manusia yang dahulunya ingkar kepada Allah, yang dahulunya manusia ini mementingkan syahwat dan hawa nafsunya, tidak peduli hukum Allah, tidak peduli halal haram. Nah, kemudian si hamba ini diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, maka Allah bukakan hatinya untuk Islam, maka dia belajarlah hukum-hukum agama. Dia kemudian bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan menunaikan keparduannya, menjauhi larangan-larangan Allah, memperbanyak sunat-sunat dari sembahyang, puasa dan sedekah. Dan lama masa yang demikian, artinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seorang hamba yang dulunya ingkar kepada Allah kemudian dapat hidayah, akhirnya berbalik ke jalan Allah, menuntut ilmu. Pekerjaannya sekarang ini, yang dulunya jauh dari majelis ilmu, sekarang menuntut ilmu, ibadahnya kuat, zikirnya banyak. Adalah syaitan dahulunya menggoda ini hamba dengan kejahatan-kejahatan dan munkar. Dahulunya si hamba ini kawan syaitan, diajak syaitan berbuat maksiat, mau. Diajak syaitan berbuat kejahatan, mau. Setelah dapat hidayah Allah, maka hamba ini telah berbalik menjadi hamba yang taat, tekun ibadahnya. Nah, sesudah hamba tadi tekun dalam ibadah, sungguh dalam menuntut ilmu, syaitan itu menggoda lagi kepada hamba ini. Tapi godaannya bukan seperti dulu, mari minum arak, mari berjudi, mari berzina, mari melakukan riba. Itu godaan dahulu, kada mampan lagi. Karena ini orang sudah dapat hidayah dari Allah, sudah menuntut ilmu, sudah rajin ibadah. Nah, syaitan itu menggoda dia. Dengan apa godaan syaitan? Ala tara kaifa asbahta al'an. Oh, si pulan, ya syaitan, apakah tidak kau lihat diri engkau sekarang ini? Engkau sekarang termasuk hamba Allah yang pilihan. Nah, engkau sekarang sudah masuk dalam hamba Allah yang pilihan. Engkau belajar hukum Allah, engkau menunaikan keparduan, engkau sudah menjauhi larangan, engkau sudah banyak melakukan yang sunat-sunat, engkau sudah dekat dengan para ulama-ulama. Sekarang engkau, ujar syaitan, termasuk awliya Allah al-mukarrabin. Sekarang engkau wali. Dahulu ikan buntat. Sekarang engkau wali. Ibadah engkau luar biasa, menuntut ilmu siang malam. Jadi engkau sekarang ini, ujar syaitan, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali Allah. Nah, apabila si hamba ini setuju dengan bisikan syaitan itu, ya syaitan ikam ni wali, diterimanya itu, cocok aja aku wali, soalnya wah ini aku sudah belajar siang malam, zikir 10.000, salawat 10.000, cocok aja aku wali. Nah, watasharraba hadzal iha ilal yakin, dan masuk ini bisikan kepada yakin. Akhirnya dia yakin, wah aku ini besar bujur-bujur wali. Ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqa, maka dia ini hamba kembali kepada sesuatu yang lebih jahat daripada dahulunya. Nah, lebih jahat daripada dahulunya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, jadi artinya kalau kita dahulu banyak maksiat kepada Allah, dahulu kita ingkar dengan hukum Allah, sekarang dapat hidayah, menuntut ilmu, banyak zikir, banyak amal. Setelah itu kita merasa bahwa diri kita ini adalah kekasih Allah, diri kita ini orang yang dekat kepada Allah, kita meyakini demikian. Nah, kita sebenarnya lebih jahat kedudukannya di sisi Allah daripada kelakuan kita yang dahulu kala yang suka maksiat itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Lau lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa sifat ujub. Dosa sifat ujub tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, mata yakunur rajul musia, qalat idza dhanna annahu muhsin. Kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ujar Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangan daripada bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi syaitan ini, ujar para ahli suluk, mengatakan selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ketujuh baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai tujuh tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur, agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina. Nah, untuk menghindari, menjaga keselamatan dari godaan-godaan syaitan yang tujuh tingkat itu, tiga hal yang kita perlukan. Pertama, ilmu. Ilmu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah agar dipelihara. Yang ketiga, kawan yang baik. Nah, tiga macam itu kalau kita ingin selamat. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang tujuh itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur. Ukfur, kafirlah engkau. Itu menjaga kafir. Nyaman kada bersembayangan, kada berpuasaan, kada berjakat, kada istilah perjinahan, kafir. Mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita, karena kita insya Allah kada mungkin hakun bakapir, ada bisikan nyuruh kapir, bakapir lah insya Allah kada. Tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kapirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan wahai syaitan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Kalau engkau mengajak aku kepada kafir wahai syaitan, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Kada hakun bakapir, dibawai kapir, kada mau. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan mengajak kita, membisik kepada kita, la tuti' rabbak. La tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, nyer syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan. Karena ikam sudah Islam, kada perlu taat kepada Tuhan. Ada perlu sembahyang, ada perlu puasa, ada perlu zikir. Karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan ilmu bahwa, wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat tuh aku perlu bekal, bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang, kam jangan sembahyang lah, kada ada pang bisikan itu. Cuma dalam hati kita ini ada, dalam diri kita ada muncul, asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang nyernya. Membubungi jangan sembahyang itu kada ada bang. Jangan sembahyang, kadakah itu. Cuma dalam hati kita ini malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan. Yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja bersanggup duit. Nah, apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang, banyak zikir, banyak puasa, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita tentang, kita lawan bahwa syaitan, bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat, karena aku pasti mati. Nah, dua tahap syaitan menggoda kita. Tahap yang ketiga, ujar hati nih, yang dibisiki syaitan, ayuhai kam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila Tuha. Nah, bila Tuha aja lagi anum berhemat-hemat napa? Karena yang dipandang tuh akhir umur, ikam walaupun wah ini pak ibadah, kalau akhir umur kena ikam jahat, ikam jahat jadinya. Jadi baik wah ini bejahat, kena akhir umur hanya bebaik. Nah, ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Ini sering datang ke dalam hati kita. Padahal itu adalah syaitan. Ah, kaina gin, amal-amal banyak. Kaina mun sudah tuha. Kaina aja sembahyang tahajud, amun sudah tuha. Padahal orangnya umur 60 sudah ini. Nah, babila lagi tuhanya. Kaina aja nuntut ilmu bila sudah tuha. Kaina aja bila sudah tuha. Nah, apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha, muda, kada pandang sihat, sakit. Kalau sampai